السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حاضرين عند رحمة الله عز وجل، pada sore hari yang mulia dan berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah bisa duduk di majlis ilmu. Mudah-mudahan ilmu kita ilmu yang bermanfaat, bisa kita amalkan dan menjadi pembela kita kelak pada hari kiamat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga salawat dan salam bagi Nabi yang mulia, Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sore hari ini kembali kita lanjutkan, para hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla, di antara bagaimana bentuk kalam Allah, bahwasanya Allah berbicara dengan makhluknya dari kalangan malaikat atau kalangan nabi atau yang lainnya, sebagaimana yang terdapat di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Tauhid. Dan bantahan bagi orang-orang Jahmiyatus An-Nufat yang mengingkari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla secara umum. Kemudian dari kalangan Ahlul Kalam, dari kalangan Mutaakhirin Al-Asyairah yang lainnya, mengingkari sifat Af'alillah Azza wa Jalla, perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jalla. Akan kita dengarkan, inilah dia dua hadis terakhir dalam bab ini, baru kita masuki bab yang lain. Tafadhol. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Yaqulu al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Qala haddatsana Utsman ibn Abi Syaibah. Telah menceritakan kepada kami Utsman ibn Abi Syaibah. Qala haddatsana Jarir. Jarir ibn Abd al-Hamid al-Dhabi al-Mansur, dari Mansur ibn Mu'tamir al-Ibrahim, dari Ibrahim al-Nakhai al-Abidah al-Abdillah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, ja'a habrun minal yahud. Datanglah salah seorang ulama Yahud. Jadi ada al-habr, ada juga ar-ruhban. Al-habr ini khususnya di kalangan Yahud. Ar-ruhban ini khususnya di kalangan an-nasara. Sebagaimana yang kita dengar ketika Nabi SAW menjelaskan di hadapan Adi bin Abi Hatim atau Adi bin Hatim, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah, dalam surat Taubah ayat yang ke-31. Mereka telah menjadikan ahbar, dari kata habar. Al-habar di sini maksudnya adalah para ulama. Karena yang dominan pada orang-orang Yahudi adalah al-ilm. Mereka punya ilmu, tetapi sayang mereka tidak mengamalkannya. Maka masuklah mereka kelompok apa? Mardu. Yang kita minta kepada Allah setiap salat, ghairil mardu, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Siapa? Tahu ilmunya tapi tidak bekerja, tidak berbuat. Wah, berdengah lagu pengel. Ya, udah didengar tapi enggak juga diamalkan. Ini namanya maghdhub. Ya. Dan itu yang disebut dengan ruhban. Ya, al-ahbar begitu. Kemudian waruhbanahum. Ar-ruhban inilah dia dikatakan al-ubbad. Ahli apa? Ibadah. Tetapi tidak punya ilmu. Tidak punya ilmu. Akhirnya mereka ibtida' mengada-ada dalam urusan agama. Itu sebabnya mereka dikatakan ad-dhalin walad waradh-dhalin. Bukan jalannya orang-orang yang sesat. Kenapa? Rajin beramal tapi tanpa dalil. Itu sebabnya Sufyan bin Uyainah, gurunya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, mengatakan man fasada min ulama'ina fa fihi syabahun bil yahud. Orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu rusak. Ya, tahu yang benar tapi enggak mau mengerjakannya. Maka ada kemiripannya dengan orang-orang Yahud. Wa man fasada min 'ibadina fa fihi syabahun bin nasara. Dan siapa yang rusak dari kalangan ahli ibadah kita, ada kemiripannya dengan Nasrani. Yang selamat an'amta 'alaihim. Mereka yang mengumpulkan antara ilmu dan amal. Di sini para jamaah, ja'a habrun minal yahud, datang seorang ulama Yahudi. Faqala, apa kata ulamanya ini, alimnya ini? Innahu idza kana yaumul qiyamah. Ya Muhammad, dikatakan kalau tiba hari kiamat, ja'alallahu samawat ala usbur. Ya. Allah jadikan Allah jadikan as-samawat, 7 lapis langit itu hanya di satu jari tangan Allah. Nah, ini bukti bagi kita. Tangan enggak sama dengan tangan. jari enggak sama dengan enggak sama. Maka benar-benar laisa kamitslihi syai wa huwa as-sami'ul basir. Tangannya makhluk paling kuat ngangkat apa? Ada tangannya Allah Azza wa Jalla, 7 lapis langit di satu jari. Maka benar-benar tidak ada yang serupa dengan Allah. Hal ta'lamu lahu samia? Adakah engkau ketahui Allah punya tandingan? Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wal ardhina ala usbu'. Demikian 7 lapis bumi di satu jari juga. Wal ma'a wath-thara 'ala usbu', air dan tanah di satu jari. Wal khala'iqa 'ala usbu', seluruh makhluk di satu jari. Ini bukti nyata bahwasanya Allah punya tangan. Dan tangan Allah enggak serupa. Tsumma yahuzzuhunna. Kemudian Allah Azza wa Jalla goyangkan dia. Getarkan seluruh makhluk ini. Karena ingat dalam ayat juga disebutkan was-samawati matwiyatun biyaminih, 7 lapis langit itu dilipat di tangan kanannya Allah. Dilipat. Langit dilipat sama tangannya Allah. Kita kaki aja gak bisa ngelipat. Tangan kita paling ngelipat apa? Kalau disetrum bagaimana? Benar-benar laisa kamitslihi syai. Tsumma yaqul, di saat Allah Azza wa Jalla menggetarkan, menggoyangkan makhluk-makhluk ini di jari-jarinya, di tangannya, apa kata Allah? Anal malik, hadha huwa syahid. Ini menjadi bukti dalam hadis ini. Allah Azza wa Jalla berbicara di hadapan seluruh makhluknya dengan mengatakan anal malik, akulah sang raja. Anal malik, akulah sang raja. Riwayat yang lain mengatakan ainal muluk, mana raja-raja dunia yang sombong itu? Mana dia? Ini Allah berbicara kepada siapa? Makhluknya. Lebih-lebih yang di dunia diktator, seolah-olah dia penguasa tunggal, bahkan berani merubah hukum, hukum Allah, menentang hukum Allah. Ingat, wahai para raja, wahai para penguasa, mas'ul akan ditanya oleh Allah hari kiamat. Jadi hadis ini, ucapan ini, ya, ucapan Allah ini ditujukan kepada para penguasa-penguasa yang ingin berusaha mengambil, ya, kekuasaan Allah Azza wa Jalla dengan berlaku sombong di dunia ini. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan aina mulukud dunya, mana raja-raja dunia itu? Enggak ada yang berani angkat kepala. Kan enggak punya apa-apa. Falaqad ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yadhhaku. Sahabat Ibn Mas'ud mengatakan, sungguh aku telah melihat Rasul tertawa saat itu. Ketika ada ulama Yahudi ini membawakan ucapan yang tadi, Nabi tertawa. Hatta badat nawajidhu, sampai nampak gigi gerahamnya. Ta'ajuban wa tasdiqan liqawlih, beliau heran dan beliau juga membenarkan ucapan ulama Yahudi ini. Dan ini diantara perkataan Yahudi yang benar, yang diikrar oleh ajaran Islam. Thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Di sinilah dia Nabi sallallahu alaihi wasallam membawakan ayat sebagai pembenaran terhadap ucapan siapa? Ulama al-Yahudi. Apa ayat yang dibaca? Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidaklah mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan seagung-agungnya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah. Bumi ini pada hari kiamat semuanya ada pada genggamannya. Was samawat matwiyatun biyaminih. Tujuh lapis langit dilipat oleh Allah Azza wa Jalla dengan tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah atas apa yang mereka sekutukan. Dalam surah Zumar ayat 67. Faedah dari hadis ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, hadis ini menerangkan bahwasanya anna indal yahud, di sisi dan di kalangan orang-orang Yahudi, mereka masih memiliki kebenaran. Jadi mereka masih punya kebenaran. Dari mana kita tahu dia benar? Karena Islam membenarkan. Seandainya kata Islam tidak membenarkan, kita tidak tahu dia benar. Itulah sebabnya mereka itu maghdub. Karena apa? Tahu yang benar. Baik. Jadi orang-orang Yahudi ini masih ada kebenaran yang ada pada mereka. Cuma mereka apa? Disembunyikan. Satu. Yang kedua, tidak diamalkan. Jadi ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, wa fihi itsbat anna asluddin wahidun. Hadis ini juga menetapkan bahwasanya pondasi agama ini yang dibawa oleh Nabi Musa, yang dibawa oleh Nabi Isa, yang dibawa oleh para anbiya, semuanya satu dalam prinsip. Nah, ini dalam bab apa? Tahu? Tauhid apa? Asma sifat, semua satu. Tapi ingat, bukan agama Yahudi. Karena Yahudi itu bukan agama langit para jemaah. Agama langit itu Islam saja. Kenapa? Karena Allah batalkan, maka na Ibrahim Yahudi yang wala Nasrani. Ya. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Maka itu sebabnya ketika dikatakan apa itu Yahudi, ya, atau al-Yahud, agama Yahudi, atau apa itu Yahudi? Yahudi adalah orang-orang yang mengatakan dirinya pengikut Nabimu Musa. Mengatakan dirinya pengikut Nabi Musa. Karena Nabi Musa bukan Yahudi, bukan Nasrani. Dia adalah Islam. Ya, bahkan ada riwayat disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini Nabi nyatakan kepada sahabat Ubay bin Ka'ab, apa kata Nabi alaihi salatu wasallam, umirtu an aqra'a alaik. Hai Ubay, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Azza wa Jalla perintahkan aku. Apa diperintahkan? An aqra'a 'alaik, untuk membacakan kepadamu. Amarani an aqra'a 'alaik, aku diperintahkan untuk membacakan kepadamu wahai Ubay. Apa itu? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Faqara'a fiha, lalu Nabi membacakan di dalamnya, inna dhata din indallah, agama di sisi Allah itu al-hanifiyatil muslimah. Al-hanifiyatul muslimah, agama yang condong kepada tauhid Islam. Lal yahudiyatu walan nasraniyah, bukan Yahudi, bukan. Maka diantara kesalahan orang mengatakan Yahudi Nasrani agama samawi, salah. Agama samawi itu hanya Islam. Tapi kalau kitab samawi, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, iya, dari langit. Tapi agama langit hanya satu. Nah, tapi kalau kita konteks berbicara agama yang disetujui atau agama yang diakui oleh suatu negara, lain babnya. Tapi kalau kita berbicara tentang agama langit hanya satu. Apa? Islam. Inna dina inna Allah al-Islam. Di faedah yang kedua, menerangkan bahwasanya pokok dari ajaran para nabi adalah apa? Satu. Semuanya tahu? Tauhid. Di antaranya tauhidul asma atau sifat, sama semua. Kemudian faedah berikutnya, وَفِيهِ إِقْرَارْ شَرْ مَنْ قَبْلَنَا فَهُوَ شَرْءٌ لَنَا. Hadis ini menetapkan penetapan Nabi terhadap syariat sebelumnya, maka itu juga menjadi syariat kita. Nah, dalam bab apa? Tauhid. Diikrar oleh Nabi, tasdiqan, dibenarkan oleh Nabi, maka itu benar. Faedah berikutnya, hadis ini fihi itsbatu kalamillah azza wa jalla li khalqihi yaum al-qiyamah. Hadis ini menetapkan bahwasanya Allah azza wa jalla akan berbicara di hadapan makhluknya kelak pada hari kiamat dengan ucapan dan pembicaraan yang layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan ucapan makhluknya, sehingga tidak ada satupun para diktator, para penguasa, para raja, tidak ada satupun yang menjawab ketika Allah tanya, aina mulukud dunia, mana raja-raja dunia, tidak ada yang berani angkat kepala semuanya. Pada berikutnya, wa fihi itsbatul yadi lillahi azza wa jalla wal asabi' ala ma yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Hadis ini menetapkan Allah Azza wa Jalla punya tangan. Allah Azza wa Jalla tangannya punya jari-jari. Dan ini membuktikan bahwasanya itu tangan benar. Karena kalau tidak tangan benar, ada jari-jarinya? Enggak ada. Tapi ingat, layak dengan kebesaran yang enggak serupa dengan makhluknya. Buktinya tidak serupa, Allah satu jari genggam apa? Langit, 7 lapis langit. Sudah, kalau kita kan paling genggam apa? Keper. Nah, angkat barbel aja gak kuat. Ini 7 lapis langit di satu jari lagi. Makhluk di satu jari. 7 lapis bumi di satu. Dan di sana Allah menampakkan kesombongannya. Karena memang dia maha sombong. Dan itu adalah selendangnya Allah Azza wa Jalla. Anal Malik, aku raja hari ini. Mana raja-raja dunia itu? Kalau kita dunia, aku raja. Bagaimana? Nih. Ini kan apa ini? Rada-rada apa ini? Sombong. Kenapa? Batarul haq wagham tunnas. Menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Baik. Jadi hadis ini menetapkan Allah Azza wa Jalla memiliki tangan dan tangannya memiliki jari-jari yang layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan tangan-tangan makhluknya. Faedah berikutnya dari hadis ini. Hadis ini menetapkan bagi kita anna man lam yasifillah bisifatihi al-la'iqati bihi bijalalihi wa 'azamatihi fahuwa lam yuqaddirullah haqqa qadri. Hadis ini menerangkan kepada kita, siapa yang tidak memberikan Allah sifat atau menetapkan bagi Allah sifat-sifatnya yang layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan sifat makhluknya, itu adalah orang-orang yang belum mengagungkan Allah. Itu apa? Orang-orang yang belum mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Siapa yang tidak memberikan Allah, menetapkan bagi Allah sifat-sifatnya yang layak dengan kebesarannya, sebagaimana Allah tetapkan bagi dirinya, sebagaimana ditetapkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini adalah orang-orang yang masih ya belum mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan masuklah dia golongan orang-orang musyrikun pada zaman. Masuk golongan apa? Musyrikun. Karena apa? Tidak ada yang akan serupa ya dengan makhluk ini kecuali makhluk saja. Di ketika kita masih menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka masih kita jatuh dalam apa? Kesyirikan. Maka sebagaimana kita sebutkan ayat yang tadi, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawat matwiyatun biyamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Jadi akhir ayat mengatakan maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Ketika kita menyetarakan Allah atau menyamakan Allah dengan makhluknya, maka apa? Kita masih syirik. Syirik dalam apa? Asma was sifat dalam bab ini. Baik. Hadis berikutnya, tafadhal. Qala rahimahullahu ta'ala. Kemudian Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan, qala haddatsana Musaddad, telah menceritakan kepada kami Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Mugharbal ibn Mura'bal ibn Arandal Al-Basri. Qala haddatsana Abu Awanah, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah, an Qatadah, dari Qatadah ibn Di'amah Sulusi Al-Basri, an Safwan ibn Muhrizin, dari Safwan ibn Muhriz, anna rajulan sa'ala ibna Umar, ada seorang bertanya kepada sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar, kaifa sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fin najwa, bagaimana pendengaranmu dari Nabi alaihi salatu wassalam tentang Allah berbisik-bisik dengan hambanya pada hari kiamat. Allah akan berbisik-bisik dengan hambanya pada hari kiamat. Apa yang kau dengar tentang hal ini wahai Ibnu Umar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu arti najwa. Ya. Dialog antara dua atau lebih, tapi sir, dengan suara lirih, suara kecil, ya, yang mana orang dekat pun bisa tidak dengar. Baik. Dan maksud di sini an-najwa adalah kalamur rabb ma'abdihi sirran, bisik-bisiknya Allah Azza wa Jalla dengan hambanya kelak pada hari kiamat. Maka Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengatakan al-munajat, perbincangan dialog antara Allah Subhanahu wa taala hari kiamat bersama hamba-hamba yang beriman. Maka ini jelas menunjukkan bahwasanya Allah bicara atau tidak? Bicara. Kalau tadi di hadapan makhluknya Anal Malik, aku raja. Sekarang dengan hambanya beriman, bisik-bisik. Qala Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, yadunu ahadukum min rabbihi. Riwayat yang lain, yadunul mu'min min rabbihi. Seorang di antara kalian akan mendekat dengan Rabbnya. Riwayat yang lain, orang beriman akan mendekat dari siapa? Kepada kepada Allah. Maka di sini Allah Azza wa Jalla mensifati dirinya dia mendekat. Maka hadis yang lain, wa ma taqarraba ilayya 'abdi ya zira'an taqarrabtu ilayhi ba'an. Kalau hambaku mendekat kepadaku satu zira', satu hasta, maka aku mendekat satu depa. Jadi ini sifat fi'liyah yang wajib kita tetapkan, yang layak dengan kebesarannya subhanahu wa ta'ala, tidak serupa dengan cara makhluknya mendekat. Jadi Allah mendekat kepada hambanya ya, dan tidak mendekat kepada sebagiannya. Dan dalil tentang sifat Allah mendekat ini, dalilnya sangat banyak, hampir 500 ayat dalam Al-Quran. Hampir berapa? 500 ayat dalam Al-Quran yang semuanya menunjukkan Allah mendekat kepada makhluknya, Allah mendekat kepada hambanya. Ya. Di antaranya apa kata Allah Azza wa Jalla? Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kalian akan suatu hari turja'un, kalian dikembalikan. Kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang lainnya dari ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah mendekat. Dan ingat juga telah berlalu bahwasanya Allah Azza wa Jalla di atas arasy-Nya, yang layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan makhluknya. Kemudian juga ya, Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia. Yang mana semuanya ini menunjukkan bahwasanya Allah yaf'alu ma yasha. Allah berbuat sekehendaknya. Maka apa tugas kita? Amir ruha kama ja'at bila kaif. Tetapkan sebagaimana datangnya dalam dalil, jangan diberikan kaifiat atau jangan dicarakan bagaimana caranya. Loh, kan Allah di atas. Bagaimana dia bisa mendekat? Berarti kosong di atas. Tidak usah seperti itu. Ya, kenapa? Ini keluar dari dalil. Kalau sampai seperti itu, berarti kita berpikiran Allah masih seperti makhluk. Ada syubhat tasybih di otak kita. Kenapa? Karena yang kita lihat seperti itu adalah makhluk. Sementara Allah Azza wa Jalla, dia di atas, dia mendekat kepada makhluknya, kaifa yasha, terserah bagaimana caranya. Nah, kita enggak tahu caranya, kok bisa kita hayalkan kalau dia turun berarti kosong? Berarti apa ini? Kita melihat yang ada, berarti apa? Ada syubhat kita masih menyerupakan Allah dengan makhluk. Sementara aqidah al-sunnah wal-jamaah, sebagaimana disebut Imam Malik, al-istiwa ma'lum. Namanya di atas, semua kita tahu nama atas. Stop di sini. Pada makhluk saja, kok bisa berbeda caranya di atas? Padahal makhluk ya. Apa sama orang di atas pesawat dengan di atas motor? Sama? Beda. Di atas mobil? Sama? Di atas perahu? Sama? Di atas nyiu pohon kelapa, sama? Lah, sekarang yang makhluk di atas aja antum enggak bisa serupakan, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang sudah mengatakan laisa kamitslihi syai. Otak mana yang mengatakan kalau kita mengatakan kalau Allah di atas berarti sama dengan makhluknya? Otak mana ini? Jadi ingat, Allah di atas, al-istiwa ma'lum. Tapi apa? Wal kaifu majhul. Kaifiatnya, caranya, Ini tidak ada kita yang tahu. Kenapa? Enggak ada berita. Nah sekarang, dari mana kita tahu sehingga kita berani mengatakan kalau Allah turun berarti kosong? Dari mana itu? Hah? Dari mana? Kok berani kita mengatakan demikian? Inilah di al-qaul 'ala Allah bila ilm, berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Ini dosa besar, paling besar. Ini dia para jemaah. Ya, juga kita berpikiran, kan langit dunia ini sepertiga terakhir malamnya berbeda, beda. Kapan Allah naik? Inilah dia yang dilihat adalah makhluk. Yang ada di otaknya kita ingat bahwasanya al-istiwa ma'lum. Allah di atas, semua tahu di atas. Wal kaif majhul. Caranya di atas bagaimana kita tidak tahu. Demikian juga an-nuzul ma'lum, namanya turun semua kita tahu. Bagaimana caranya? Kita tidak tahu. Sampai para ulama salaf mengatakan apa? Bahwasanya Allah turun ke langit dunia, wala yakhlu minhul 'arsy. Allah tidak, arasy itu tidak sunyi dari Allah azza wajalla. Nah, berarti apa? Ada cara yang kita tidak tahu. Dan memang kita enggak tahu. Tidak ada berita. Hanya Allah mengatakan yanzilu rabbuna melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq, Rabb kita turun ke langit dunia. Ketika dia turun, Allahu a'lam bagaimana caranya turun. Tapi kalau kita mengatakan kalau dia turun berarti kosong, oh berarti apa? Ini kita masih melihat makhluk. Karena kalau makhluk kalau dia turun dari atas kosong, berarti apa? Otak kita ada syubhat tasybih. Cuci dulu, cuci gudang dulu. Bersihin dulu. Wal kaifu majhul, caranya kita enggak tahu. Imani dia turun. Imani dia bagaimana caranya? Kita enggak tahu karena enggak ada dalil. Tapi yang ada dalilnya dia turun, ada dalilnya. Tapi dia kosong, enggak ada dalilnya. Ya. Wal imanu bihi wajibun. Mengimaninya wajib karena dalil bilang begitu. Sebagaimana antum imani dalil zakat, ya imani juga dalil Allah di atas. Apa bedanya? Zakat enggak pernah antum takwil dia, oh zakat itu bukan artinya ngeluarin beras, ngeluarin uang, enggak. Zakat itu artinya jalan-jalan. Ada yang pernah nafsirkan begitu? Enggak ada. Tapi kenapa dalam bab ini kok kita takwil dia? Oh, bukan di atas berkuasa artinya. Ya, masalah hukum kita tidak selewengkan. Kok masalah asmaul sifat yang jelas-jelas kita selewengkan? Hadza min afdalil batil. Maka Allah mengatakan subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Kita bisa syirik dalam hal ini para jemaah. Kenapa? Ada syubhat di otak kita masih menyerupakan Allah dengan makhluknya. La ilaha illallah. Baik. Dalil dalam masalah yang agung ini sangat banyak dan sepakat para ulama salaf. Ya. Sepakat. Maka dibawakan dalam kitab As-Sunnah dari Imam Khallal. Bishr ibn Sari bertanya kepada Hammad bin Zaid, "Hai Abu Ismail, hadis datang kepada kita yanzilu ila sama'id dunya. Allah turun ke langit dunia. Yatahawwal min makan ila makan, apakah Allah pindah dari satu tempat ke tempat yang lain? Karena tadi sepertiga itu beda-beda negara." Fasakata Hammad. Hammad ibn Zaid diam. Tidak ada dalil masalahnya. Thumma qala, lalu apa kata beliau? Huwa fi makani yaqrubu min khalqi kaifa syaa. Dia berada di tempatnya, dia mendekat kepada makhluk, dia di atas arasy, dia mendekat kepada makhluknya sesuai dengan dan sesuai dengan cara yang dia ingin. Karena ingat, wal kaifu majhul, caranya kita tidak tahu. Wal imanu bihi wajibun, mengimaninya wajib. Wassu'alu anhu bid'ah, mempertanyakan caranya ini adalah mengada-ada dalam urusan agama. Dan hadis ini nyata annal 'abd, seorang hamba, yadnu, mendekat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ini perlu diwaspadai, dibawakan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Dan dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar dalam masalah asma sifat, dia itu ta'wil dan tafwid. Diselewengkan, kadang-kadang juga tafwid. Apa arti tafwid? Mengatakan, ya, istawa, hanya Allah yang tahu maknanya. Ahlus sunnah menyerahkan caranya kepada Allah, tetapi maknanya jelas. Sebagaimana kata Imam Malik, istiwa ma'lum, di atas itu semua orang tahu di atas, tapi caranya enggak tahu. Punya cara tapi enggak tahu. Wal imanu bihi wajibun. Nah, Ibnu Hajar membawakan dari Ibnu Tin, ya, Allah hamba mendekat dari Allah atau Allah mendekat kepada hambanya, apa kata ta'wil? Ditahrif, diselewengkan, yaqrubu min rahmati katanya. Ya. Hamba mendekat kepada rahmat katanya. Ya, fa huwa ta'wilul Jahmiyah. Ini ta'wilnya apa? Jahmiyah al-ma'ruf, yang terkenal, yang disebut oleh para ulama salaf, waradduhu, dan itu ditolak, annahu mukhalifun liqaulillahi ta'ala, karena itu menyelisih firman Allah Subhanahu wa ta'ala, menyelisih sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisih aqidah ahlul ilm wal iman, dan itu adalah suluk ghairu sabilil mu'minin, menjalani bukan jalannya kaum mu'minin. Menyelewengkan, hamba mendekat kepada rahmatnya, bukan mendekat kepada siapa? Kepada Allah. Padahal hadisnya jelas. Baik. Lalu apa kata Nabi SAW? Yadnu ahadukum min rabbihi, seorang di antara kalian mendekat kepada Rabbnya, hatta yadha'a kanafahu alaih, fayaqul a'amilta kada wa kada, fayaqulu na'am. Disebutkan di sini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yada'u kanafahu. Apa arti kanaf? Al-kanaf disebut oleh para ulama bahasa, apa artinya? Kanaf artinya nahyah. Yada'u 'alayhi kanafahu, Ibnu Lubara mengatakan satarahu. Allah Azza wa Jalla menutup catatan dosanya. Nah, ini maksudnya para jemaah. Yadnu ahadukum min rabbihi, seorang di antara kalian mendekat kepada Rabb-nya, hatta yada'a kanafahu 'alayhi, sehingga dia meletakkan, Allah Azza wa Jalla menutup catatan hamba itu. Fayaqulu a'amilta kada wa kada, maka Allah bertanya kepadanya. Ini dialognya nih para jemaah, dialog sembunyi-sembunyi, artinya apa? Bisik-bisik. A'amilta kada wa kada, bukankah kamu sudah berbuat begini-begini? Fayaqulu na'am, hamba mengatakan benar ya Allah. Wa yaqulu amilta kadza wa kadza, bukankah engkau sudah berbuat begini-begini? Fa yaqulu na'am, hamba mengatakan benar ya Allah. Fa yuqarriruhu, di sana Allah tetapkan. Tsumma yaqulu, lalu Allah mengatakan inni satartu 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha laka al-yawm. Iya, di dunia aku sudah tutupi perbuatan salahmu itu, dan sekarang aku maafkan dia. Aku maafkan perbuatan-perbuatan salahmu tersebut. Apa faedah dari hadis ini? Pertama, hadis ini menerangkan kepada kita sifatu dunuillahi azza wa jalla min khalqi. Allah azza wa jalla mendekat kepada makhluknya kaifa sya'a, terserah bagaimana caranya. Yang kedua, hadis ini menetapkan kalam Allah Azza wa Jalla li khalqihi atau li ba'di khalqihi sirra. Hadis ini menetapkan firman Allah, Allah berkata kepada hambanya dengan sir. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Bisik? Bisik-bisik. Jadi hamba itu ada yang diumumkan dosanya, ada juga yang dibisiki. Dan ingat, yang dibisiki siapa di sini? Orang beriman. Faedah berikutnya, hadis ini menetapkan rahmatullah azza wa jalla bi'ibadihil mu'minin. Kasih sayang Allah bagi hambanya beriman. Untung tidak diumumkan. Nah, bagaimana kalau diumumkan para jemaah? Ini hanya lo bisikin dia. Ya, sini kau. Kenapa? Hamba mendekat. Ya. Lalu apa? Catatan itu ditaruh di sebelahnya Allah. Disembunyikan. Ditutupi. Allah bisikin dia. Bukankah engkau pernah berbuat begini? Benar ya Allah. Nah, di dunia memang aku tutupi. Sekarang aku maafkan. Baik, faedah berikutnya. Hadis ini menerangkan kepada kita khatarul dzunubi wal ma'asi, bahayanya dosa dan maksiat. Apa bahayanya? Tidak ada yang tersembunyi. Mau dosa di mana saja ada catatannya. Urusan dunia bisa kita sembunyi-sembunyi. Yang di sini enggak ada orang lihat kita. Di sini enggak ada CCTV. Tapi sama Allah enggak dilihat. Jadi hadis ini mengingatkan kita bahaya apa? Dosa dan maksiat. Sebab apa? Tidak ada yang tersembunyi bagi siapa? Bagi Allah Azza wa Jalla. Takhfa 'alaihi khafiyah. Ya'lamu kha'inatul a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah tahu mata-mata yang khianat dan Allah tahu apa yang tersembunyi di dada ini semuanya. Saya kira demikian apa yang bisa kita ambil pada kesempatan sore yang berbahagia ini para hadirin dan hadirat Allah Azza wa Jalla. Insyaallah berikutnya babu ma jaa fi qouli azza wa jalla wa kallama Allahu Musa taklima. Ya, di ayat ini adalah dalil paling kuat membantah kelompok Mu'tazilah yang menafikan Allah berbicara dengan Nabi Musa. Saya kira demikian pengajian kita para jamaah, semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Nanti malam kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.